seorang anak bertanya, ini apa? Itu apa? Jawab yang didapatnya adalah data. Ketika anak mulai mempertanyakan data, mengapa begini? Mengapa begitu? Ia sudah mulai menggugatnya. Ketika ia melebar dan terus merangkak, menggugat hal yang bisa digugatnya, seturut dengan pertambahan usia, ia mulai berpikir dan menemukan dunia yang baru. Semakin dia belajar menyelesaikan pendidikan dari SD, SMP, SMA, ternyata apa yang sudah dipikirkannya tak pernah banyak, justru terasa makin berkurang. Karena dia sudah bertemu dengan dunia luas, yang teramat luas, yang dulu dia pikir hanya ini apa, itu apa. Ketika dia sarjana, dia master, dia doktor, lebih luar biasa. Ternyata berpikir membawa kita untuk melihat betapa bentangan dunia tak berbatas, tak bertepi. Betapa dendangan dunia itu begitu amat sangat luasnya. Sejauh mata memandang, tak ada tepi yang kelihatan. Ya, berpikir membawa Anda bisa melanglang buana, memahami, menikmati dunia yang diciptakan untuk kita. Alangkah amat sangat indahnya orang yang mau berpikir, karena mereka akan melihat betapa luasnya dunia dan mereka akan kagum kepada sang pemberinya. Orang yang berpikir akan menemukan kekaguman karena apapun yang ada di sekitarnya ketika dipikirkannya itu sangat luar biasa. Tentang dirinya, tentang hidupnya, tentang tubuhnya, tentang alam di sekitarnya, tentang cakrawala di atasnya, tentang perut bumi di bawahnya. Ia melihat, ia berpikir, dan dia tersentak betapa ia kecil, betapa dunia sangat luas. Berbahagialah orang yang berpikir, karena berpikir bisa membawa Anda pada satu titik perenungan tentang hakikat manusia. Tanpa berpikir, Anda bisa besar kepala, merasa segala-galanya. Jadi, berpikirlah, tapi yang tepat arah. Berpikirlah, sehingga menemukan diri dan sadar diri betapa kecilnya kita dan luasnya dunia yang dicipta oleh Sang Pencipta. Bersama saya, Bigman Sirait.